Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukum barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang syuf'ah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis terakhir dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam Bulughul Maram, yaitu hadisnya Jabir Ibn Abdullah. Meskipun setelah hadis Jabir masih ada hadis yang lain, yaitu hadisnya Ibn Umar, tapi hadisnya Ibn Umar telah kita sebutkan kemarin bahwa termasuk hadis yang dhaif. Ikhwani fillah rahimah kemudian barakallahu fikum. Maka yang kita hafalkan amarakallahu fikum hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka sebelum kita lanjutkan pada bab naam qiraat amarakallahu fikum, kita baca terlebih dahulu amarakallahu fikum hadis yang kemarin telah kita bahas. Qalibatun rahmatukum jazal barakallahu. Nah, yang dari Jawa Timur semuanya. Jawa Timur meliputi barakallahu fikum Surabaya, ya, Malang, ya, Jember, Banyuwangi, barakallahu semuanya. Enggak ada yang di Lamongan ya? Yang di Lamongan mana? Paciran-paciran. Yang paciran. Enggak ada. Nah. Yang dari Madura. Madura. Mana? Enggak ada. Enggak ada yang dari Madura ya. Yang dari Bali. Khalid mana Khalid? Khalid Al-Bali. Tidak ada. Nah, warak. Yang dari Jawa Tengah. Monggo. Pati. Nah. Yang dari Jawa Barat meliputi Jakarta. Monggo. 1, 2. Nah, alhamdulillah. Yang dari luar Jawa semuanya. Oh, masya Allah. Masya Allah, barakallahu. Barakallahu. Masya Allah. Ya. Min atrafil hadis, ya apa-apa. Khalifat rahmah rahmah kunjian barakallahu fikum. Nah, indah. Dari pembahasan bab syuf'a kemarin, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari bab syuf'a. Nah, barakallahu. Yang pertama, kesimpulannya dari semua bab yang kita bahas tentang syuf'an amarakulafi kemarin kita sebutkan tiga ya nawarakul di ada tiga kemarin dicatat cepat di itu dilihat catatannya nggak dicatat. Nah, Afif. Kayaknya Afif nyatat gak ya? Afif? Gak nyatat juga. Nah, warakul. Ya, coba dibaca. Ya. Bahasanya, anna syuf'a tsabitun fi kulli. Ya, apa? Syai'in musyarak. Ya, nah, warakul. Satu. Yang kedua. Ya, nah, warakul. Kemudian yang ketiga. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Jadi ada tiga ya. Yang pertama na'amarakallahu fikum, syuf'ah itu tsabitun fi kulli syai'in mustarak. Kemudian yang kedua na'amarakallahu fikum anna syuf'ah tsabitun lil jar bi syart ay yakuna bainahu wa bain jarihi huququn mustarakun mithlu turuq, mithlu tariq wal ma'. Na'amarakallahu wa ghairi dhalik mil manafi'. Ya, mustarak. Nah, warakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, la budda ayyubadul fi syuf'ah. Ya. Wa yumhul mudda allati nam. Qanibatun rahmuna kumujan barakallahu fikum. Yaktil hakim idha talabal imhal. Nah, yaitu harus dengan segera diambil hak tersebut. Nah, warakallahu fikum. Kalau dia minta, nah, warakallahu fikum tangguh, maka diserahkan kepada hakim. Nah, warakallahu fikum. Hakim menentukan tanggungnya selama masa tangguh tadi tidak ia tadarrar, tidak memadaratkan. Ikhwani fiddin rahimah wa rahmatullahi wa barakallahu fikum. Sekarang kita masuk bab baru. Babul qirat. Dan ini bukan al-qardu. Iya. Qard dan qirat itu beda ya. Nah, kalau qardun itu dainun, hutang. Makanya ada apa kaidah di tengah-tengah para ulama, kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Ya, setiap utang ya yang ada kemanfaatannya maka itu adalah riba. Ya. Ini bukan qard tapi qirat. Ya qali bi rahmatullahi wa barakatuh. Pembahasan yang pertama, ta'rifu. Ya, ta'rifu, pengertian dan definisinya. Lughatan al-qat'u. Qirat secara bahasa adalah al-qat'u. Nah, warakallahu. Wastilahan. Wastilahan daf'u malin liman ya'malu fihi bi juz'in musya'in ma'lumin min ribhihi wa in syi'ta faqul fi juz'in min apa min ribhihi atau rubhihi. Rubhun atau ribhun. Secara istilah na'amarakallahu fikum, al-qirat itu adalah menyerahkan harta kepada orang yang na'amarakallahu fikum kepada orang yang akan mengolah harta tersebut. Ya, mengolah harta tersebut dengan na'amarakallahu fikum perjanjian bagi hasil dari bagian yang musya. Musya itu al-mushtarak al-mufham lam yuhaddad. Na'amarakallahu fikum. Ya, bagian yang masih di nawarah dimiliki bersama yang mubham. Ya, jadi yang mubham, yang tidak jelas. Ya, yang belum ditentukan, muayyan belum. Na'amarakallahu fikum. Seperti yang na'amarakallahu fikum. Ya, contohnya yang ambusya. Ya, contoh musya itu na'amarakallahu fikum. Itu terkait dengan untungnya nanti. Untungnya itu na'amarakallahu fikum masih dimiliki bersama dan mubham, tidak jelas, tidak diperjelas begitu. Seperti na'amarakallahu fikum, saya katakan kepada orang saya punya na'amarakallahu fikum, punya dana. Ya. Misalnya saya bilang sama na'amarakallahu fikum sama Afif, saya punya duit na'amarakallahu fikum. Nih tak serahkan sama antum ya. Antum nam pakai modal. Oh ya, na'amarakallahu fikum. Qalibat rahmah makmujan barakallahu. Dengan kesepakatan na'amarakallahu nanti kalau untung untungnya ini na'amarakallahu fikum, nggih. Kita bagi separuh-separuh. Lah, ini namanya musya. Musya itu na'amarakallahu fikum, untungnya tadi mubham. Mustarak masih apa? Masih punya bersama dan mubham. Nggih, mubham. Bisa nanti banyak. Yang penting nanti banyak sedikit separuh, Pak. Separuh. Paham ya? Paham ini ya? Ya kan ini entah mau kemujuan barakallahu fikum. Sehingga kalau na'am barakallahu fikum. Kalau misalnya. Fif. Na'am. Ini modal saya. Ya. Na'am barakallahu fikum. Pakai untuk na'am barakallahu fikum usaha. Pokoknya nanti kalau. Na'am sudah kamu pakai usaha. 100 juta untuk saya. Ini namanya na'am wahadat namanya. Ini enggak musya namanya. Iya kalau untungnya 100 juta. Kadang untungnya pas 100 juta na'amarakallahu fikum. Yang usaha. Yang mengusahakan enggak dapat apa-apa. Ini ya. Berarti bukan musya. Tapi mu'ayyan namanya. Enggak masuk dalam bab ini. Enggak boleh. Yang semacam itu enggak boleh. Ya kali wiknah mukmu. Jadi kirat itu na'amarakallahu fikum. Antum menyerahkan harta kepada orang yang mengolah harta tersebut. Na'amarakallahu fikum. Dengan bagian, ya, dengan bagi hasil dari bagian untung yang masih mustarok, yang mubham, yang belum jelas, nggak jelas, kadang banyak, kadang sedikit kan itu. Ya kalau ini tentang marah mukmujan barakallahu, sehingga akad yang misalnya barakallahu fikum antum serahkan, if untungnya barakallahu fikum separuh-separuh, mubham ya. Karena separuh itu dari sesuatu yang banyak. Misalnya untungnya 1 juta ya 50-50 kan gitu ya. Kalau untungnya cuma 1000 ya 500-500. Nah barakallahu fikum. Kan gitu ya, paham ya. Ya kali lebih entah mukmujan barakallahu fikum. Ini nah barakallahu fikum namanya qirat. Sehingga dipersyaratkan untuk qirat demikian. Harus musya'un ma'lumun. Ini syaratnya. Kalau enggak berarti qirat itu enggak sah. Nggak kira. Ya kan ini fitnah. Nanti akan disebutkan amarakallahu fikum. Gambaran-gambaran. Ada 4 gambaran amarakallahu fikum. Terkait masalah ini amarakallahu fikum. Dan yang diperkenankan. Dan masuk dalam definisi kirab. Ya ini amarakallahu fikum. Daf umalin. Liman ya'malu fihi. Bijus'in musya'in ma'lum. Nyeh. Min rubahi atau ribahi. Nah. Ya kan ini fitnah. Marahmukum ujian barakallahu fikum. Wa yusamma wa tusamma bil mudharabah. Ini juga diistilahkan dengan mudharabah. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi kirat itu nama lainnya adalah mudharabah. Naam. Kana bi rahmah rahmatul barakallahu fiik. Ya. Jadi nama barakallahu fiikum kirat bisa dinamakan ya mudharabah. Ya, atau muqaradah. Bisa disebut dengan mudharabah atau muqaradah. Istilahnya nama barakallahu fiik. Ikhwani fi din rahmakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Kenapa disebut mudharabah? Naam barakallahu fikum. Wal mudharabatu ma'khudun min ad-dharb. Naam barakallahu fikum. Min ad-dharbi fil ardi. Mudharabah itu diambil dari kata ad-dharbu fil ardi wa was safar, yaitu safar. Naam barakallahu fikum. Li'anna al-ghalib anna alladhi ya'khudhu al-mal yusafiru min ajli an yastira sil'ah. Dikarenakan kebanyakannya orang yang mengambil harta orang lain untuk diolah, ya, untuk dipakai modal, itu mereka amal safar untuk menjual barang dagangan, ya enggak? Dulu seperti itu. Maka kemudian amarakallahu fikum digunakan untuk amarakallahu fikum istilah, ya, semacam itu. Nah, orang yang mengambil harta orang lain untuk di apa? Dijadikan sebagai modal. Kan itu tentang marah mukjizat barokah. Nah, begitu. Innal ladhi ya'khudul mal yusafiru fi min ajli ay yastira sil'ah min kharijil balad ya liya dia bihal balad fayarbahu. Ya, kan itu tentang marah mukjizat barokah. Idzan ya al-qirat la ismani. Qirat punya dua istilah yang lain. Qirat juga dinamakan mudharabah muqarabah. Eh, na'am barakallahu. Ikhwani fi din rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Sekarang contoh-contoh na'am barakallahu fikum untuk ya na'am akad ini contohnya. Misalnya na'am, contoh yang pertama saya memberikan kepada orang na'am orang lain. Misalnya na'am barakallahu fikum 10 juta misalnya. Jawab 10 juta, 100 juta. Ya modal banyak na'am barakallahu. Ya kalau fi tindah marah makmujian barakallahu fikum supaya modal ini na'am barakallahu digunakan untuk berdagang. Biasanya seperti itu ya na'am barakallahu. Entah berdagang, entah beternak na'am barakallahu fikum. Ya. Adapun nanti terkait dengan pertanyaan ada nanti. Ada istilahnya sendiri na'am. Na'am barakallahu yang nanti akan dibahas setelah bab ini. Masalah pertanian na'am barakallahu fikum. Muzara'ah namanya. Ya. Ya kan ibit entah marah mukum syu'an barakallahu. Nah. Kemudian disepakati. Nih 100 juta. Kalau untung separuh-separuh ya. Ya. Maka ini yang namanya kirot. Saya. Separuh-separuh. Ya kan ibit entah marah mukum syu'an barakallahu. Ya, sehingga ketika dia na'amarakallahu fikum pulang, ya. Na'amarakallahu fikum. Bi'idnillah, dagangannya laris, untungnya banyak, dapat untung. Na'amarakallahu fikum. Mod yang asalnya modalnya 100 jadi 120 juta, masyaallah alhamdulillah. Na'amarakallahu fikum. Maka 10 juta untungnya tadi na'amarakallahu fikum untuk pemilik modal, 10-nya untuk dia. Sesuai dengan apa? Kesepakatannya. Paham ya? Ya kan ibit entah marah mukum jalan barakallahu. Sekarang diganti. Diganti na'am barakallahu akadnya. Naam. Kalau kamu bilang begini. Na'am barakallahu. Kalau kamu bilang begini. Nih 100 juta. Na'am barakallahu hukum ya. Ya kan ibit entah marah. Nih 100 juta. Bawaan. Gawe yang mudah. Kan itu ya. Pakai mudah. Ya kan ibit entah marah mukum jalan barakallahu hukum. Nah, dan engkau nanti ya kalau untung dapat 10 juta. Takyan ya ini. Takyan ini dapat 10 juta. Nah, barakallahu fikum. Ya kan wit entah marah mukmujian barak. Atau nah barakallahu fikum nanti untungnya 10 juta buat saya, sisanya buat kamu. Ah gitu. Maka ini enggak boleh. Kenapa? Ghairu musya. Ini namanya muayyan namanya. muayyan. Jelas ya? Bedanya musya' dan muayyan. Nah, orang kalau paham ya? Ya kan ini tentang moral. Jadi harus musya'. Ya, mustarakun. Mustarakun mubhamun lam yuhaddad. Ya. Itu mustarak, masih itu mustarak. Nah, orang kalau yang mubham. Mubham itu tidak ditentukan jumlahnya. Makanya rubhunnya, apa untungnya itu ambarakallahunya, banyak usaha. Kadang banyak, kadang sedikit. Maka yang akan dibagi itu adalah hasil keuntungannya tadi. Entah banyak, entah sedikit. Nih. Ya, kan ini fitnah mukmujian barakallahu. Paham ya? Ini contoh yang kedua. Ini enggak boleh. Kenapa? Li adami musya'in. Nih. Enggak ada musya'. Silahkan ya. Ya kalau fitnah entah marah mungkin para kalafikum, wala yasiha. Nah para kalafikum. Nah, li'annau la budda ay yakuna al-juz'u musya'an. Dikarenakan dalam kirab, ya, bagian tadi atau untungnya tadi itu musya'. Musya' artinya mustarak mubham. Nah para kalafikum. Jelas ya. Ya kalau fitnah entah marah mungkin para kalafikum. Kemudian ya kalau entah marah mungkin para kalafikum. Contoh yang ketiga, na'marakallahu'alaikum. Ya. Ya, kuali fitnah marahmukum ujian barakallahu'alaikum. Ya, contoh yang ketiga. A3, saya kasih kamu na'marakallahu'alaikum 100 juta. Untuk modal na'marakallahu'alaikum. Kuali fitnah marahmukum wa. 6. Ya, kuali fitnah marahmukum ujian barakallahu'alaikum. 6. Kemudian dia mengatakan amarakallahu fikum. Ini 100 juta untuk kamu pakai modal. Nanti untuk kamu sebagian untungnya. Sebagian untungnya. Untuk kamu sebagian untungnya. Ya gitu ya. Ya kan ini tentang marahmu kemudian barakallahu fikum. Ya. Maka ini juga enggak sah. Kenapa? Namarakallahu. Giru maklum. Enggak maklum. Ya musya' memang na'amwarakallahu fikum. Kadang untungnya sedikit, banyak. Tapi na'amwarakallahu akadnya enggak maklum. Paham ya? Akadnya enggak maklum. Maklum itu misalnya, untungnya separuh. Untungnya sepertiga, 170. Kan itu maklum ya? Na'amwarakallahu fikum. Ya kali fitnah marah mukmuh. Tapi ini sebagiannya. Ya kalau sebagiannya na'amwarakallahu fikum, dia kasih na'amwarakallahu fikum. Ya. Banyak na'amwarakallahu fikum. Jadi sebagian besar punya dia, nah, sebagian kecil kasihkan dia. Atau bahkan mungkin karena na'amwarakallahu fikum yang semacam enggak malum semacam ini, enggak dikasih sama sekali. Kan bisa juga na'amwarakallahu fikum. Yeah. Makanya harus na'amwarakallahu fikum musya'un ma'lum. Yeah. Paham ya? Ya kan lewat na'amwarakallahu fikum. Sisa gambaran yang keempat na'amwarakallahu fikum. Ya kan lewat na'amwarakallahu fikum. Nah, ya kuali fitin rahmu kumujian para kalafik. Nah, gambar yang keempat, saya bilang pada ina para kalafikum yang mengusahakan tadi, antum tak kasih modal 100 juta. Nanti untungnya terserah wis, para kalaf. Antum kasih aku berapa wis, para kalaf. Itu juga enggak bisa. Tetapi bisa. Makanya khonah qirat itu na'amarakallahu fikum didefinisikan oleh para ulama bahwa qirat tadaf'u malin liman ya'malu fihi bi juz'in musya'in ma'lumin min ribahihi. Sudah ya. Ya kan ini tentang marahmukum jalan para kalaf. Nah. Ya sekali lagi khonah tentang marahmukum jalan para kalaf. Ya. Harus semacam itu. Ya. Kalau tidak berarti na'amwarakallahu itu bukan kirot. Dan kirot tidak sah. Sehingga termasuk syarat kirot. Ya kuali fitnah marahmukmujian barakallahu fikum. Yang dibagi itu adalah keuntungan yang masih global. Tapi ditentukan dengan jelas. Ya. Keuntungan global ditentukan dengan jelas. Paham ya? Paham ya? Ya kuali fitnah marahmukmujian wa barakallahu fikum. Akad ini na'amwarakallahu fikum termasuk akad yang diperkenankan di dalam Islam. Di antara yang menunjukkan puasnya akad ini adalah akad yang diperkenankan adalah yang pertama hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Meskipun hadisnya dhaif ya, nah, hadisnya dhaif. Hadis yang disebutkan oleh mu'alif, ini hadisnya dhaif. Ya. Yaitu hadisnya Suhaib Ibn Sinan. Nah, hadisnya Suhaib Ibn Sinan. Kita bacakan. An Suhaib radhiyallahu anhu, yakni Suhaib bin Sinan, Ar-Rumi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda. Salasun fihinnal barakah. Ada tiga perkara yang padanya terdapat berkah. Nah, warakallahu. Yang pertama, al-bay'u ila ajalin. Ya. Yeah. Jual beli sistem tunda. Na'am warakallahu fikum. Baik, na'am warakallahu fikum. Ta'jil zaman maupun ta'jil fil musman. Ya. Yeah. Kalau ta'jil fil zaman, na'am warakallahu fikum kayak kredit, ya. Yeah. Na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Atau na'am warakallahu kredit itu ta'jil fil zaman, na'am warakallahu fikum. Yaitu ditunda dalam hal pembayarannya. Na'am warakallahu fikum. Sistem taksib. Kredit. Atau na'am warakallahu fikum. Dia bilang sama orang, na'am warakallahu fikum. Yeah, ini tak beli ya. Oh iya. Bayarnya satu tahun yang akan datang. Na'am warakallahu fikum. Oh iya. Itu namanya takjil fisaman. Paham ya? Ya kaya fitnah marahmukum jenuh. Masuk pula takjil fil musman. Takjil fil musman. Dan ini yang dikenal dengan bi'us salaf atau bi'us salam. Nah. Mustari datang kepada baik. Nih. Duit. Namarakallahu fikum. Ya. Namarakallahu. 100 juta. Untuk pembelian na'amarakallahu fikum jagung 100 ton nye, dibayar 1 tahun yang akan datang. Diambil 1 tahun yang akan datang. Paham ya? Itu namanya salaf atau salam. Namanya na'amarakallahu fikum ta'jil fil musman. Yaitu penundaan penyerahan barang setelah apa? Dibayar. Paham ya? Maka kata Rasul disebutkan dalam hadis ini termasuk na'amarakallahu padanya terdapat barokah. Kami bismillah marhamukum jazakumullah barokah. Nanti akan disebutkan dari si mana berkahnya. Nawarakallahu. Yang kedua nawarakallahu fikum al-muqarabah. Nah ini yang disebut al-muqarabah. Nawarakallahu. Yaitu kongsi. Ya, muqarabah yaitu engkau menyerahkan nawarakallahu fikum harta agar diolah oleh orang lain na'amarakallahu fikum dengan perjanjian pembagian ya pembagian na'amarakallahu fikum dari keuntungan hasil usaha na'amarakallahu fikum qalibin rahmahukum insyaallah barakallahu termasuk na'amarakallahu fikum yang ketiga khaltul burri bisair lil bait yaitu mencampur gandum besar dan gandum kecil untuk dikonsumsi di rumah. Nawarakallahu fikum. Ya. Kayak fitnah marahmukum jalan barakallahu fikum. Kalau bur itu kan gandum besar ya. Biasanya harganya lebih mahal. Nawarakallahu fikum. Harganya lebih mahal. Nawarakallahu fikum. Kayak fitnah marahmukum jalan. Kalau sa'ir itu kecil. Harganya lebih murah. Dicampur nawarakallahu fikum. Ketika dimasak bisa berasa bur. Meskipun harga-harga sa'ir. Sa'irnya yang mungkin amarakallahu fikum dimakan enggak begitu ya. Ketika dicampur jadi enak. Nawarakallahu fikum. Gitu ya. Itu sisi barokahnya. Nawar. Sama seperti beras. Ada beras selepan, nawarakallahu fikum. Antum beras polos tenan. Beras polos biasanya enak nawarakallahu fikum. Enak nawarakallahu. Termasuk bisa antum apa lakukan amal. Antum campur itu nawarakallahu. Yang beras polos yang beras selepan tadi, nanti kalau dicampur dan dimasak, namarakulahikum, rasanya akan lebih zen. Nih, katut rasanya. Jadi belas polasan namarakulahikum. Ya, dicoba namarakulahikum. Ya, ya kan lebih tentah, itu sisi berkahnya. Ya kan lebih tentah macam barakulahikum. Tapi hadis ini namarakulahikum do'if. Disebutkan oleh Ibnu Majah di dalam bab As-Saritat wal-Mudharafah. Disebutkan oleh Ibnu Majah di dalam bab As-Syarikat wal-Mudharafah. Nama warakallahu fikum. Khalifitin rahmah warahmukum jalan warakallahu fikum. Di dalam sanadnya ada seorang rawi atau namarakallahu fikum hadis ini namarakallahu fikum diriwayatkan dari jalan Shalih bin Suhaib bin Sinan. Diriwayatkan dari jalan Shalih bin Suhaib bin Sinan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam takribnya, Shalih ibnu Suhaib bin Sinan ar-Rumi majhulul hal. Wa aydhan fihi Abdurrahim atau wakila Abdurrahman. Wakila Abdurrahman ibnu Dawud. Majhulun. Qala al-Hafidz fi at-Taqrib. Dikatakan oleh al-Hafidz juga majhul. Namarakallahu. Wa qala Az-Zahabi dan berkata al-Imam Az-Zahabi hadithuhu, yakni hadith Abdurrahman ibnu Dawud yustankar. Banyak diingkari. Wa dzakara Ibnu Jauzi fil mawdu'at. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam mawdu'at. Barakallahu. Kana fitnah rahmukum jami'an barakallahu. Tetapi ikhwan fillah jami'an barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahutaala berkaitan dengan hadis ini ma'a dha'fihi, nah beliau mengatakan lakin yajibu an na'lama, kata beliau. Lakin yajib an na'lama anna al-isnada qad yakunu dha'ifan wa yakunu al-ma'na sahihan. Akan tapi wajib untuk kita ketahui bahwasanya sanad boleh dhaif, akan tapi makna sahih. Na'barakallahu fikum, bisa jadi benar. Wa hayna idin, saat itu na'amarakallahu fikum, la nadzimu bi anna ar-rasul qala. Yeah. Saat itu ketika na'amarakallahu fikum, hadis itu dhaif, kita enggak bisa memastikan ini sabda Rasul, enggak bisa, enggak boleh karena itu dhaif. Tapi karena hadis itu masih sesuai dengan kaidah syariat na'amarakallahu fikum, maka kita na'amarakallahu amalkan karena sesuainya dia terhadap kaidah syariat tersebut. Nih, sebagaimana sebaliknya, ada hadis yang dinyatakan sahih namarakulafim, tapi dhaifkan oleh para ulama. Kenapa? Ya, karena menyelisih kawaid syariat yang nambahku. Ya, kan dibintah marah macam barakul. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Nawarakallahu fikum Syarah Nadzil Bayquniyah Nawarakallahu fikum yang ditulis oleh, ya ini kebetulan anak dapat kitab Nawar dikasih gitu sama teman Nawarakallahu fikum. Penulisnya nama Abu Hudzaifah Mahmud Alusi. Anak enggak kenal. Dan belum saya tanyakan kepada Ustaz Nawarakallahu terkait dengan orang ini Nawarakallahu fikum. Tapi di situ ada faedah bagus Nawarakallahu. Ya. Disebutkan di situ barakallahu fikum. Buatnya hadis itu barakallahu fikum terkadang secara isnad barakallahu dihukumi sahih. Tapi didhaifkan oleh para ulama. Kenapa? Muswaddimun ya al-qawaid syar'iyyah al-muttarida. Menyelisih, menabrak kaidah syariat yang baku. Ya. Masih hati isnadi bersama dengan sahihnya sanad hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama. Kenapa? Menyelisih apa? Menyelisih kaidah yang baku dalam syariat. Ya. Yang kali ini entah marah mukmujah belum menyebutkan. Zukira libni ma'inin hadithun yarwihi rajulun yuqulhu al-azhari. Nah, warakallahu. Jadi ada sebuah hadis disebutkan di hadapan Ibnu Ma'in. Yahya bin Ma'in. Nah, warakallahu fikum. Hadisnya diriwayatkan dari seorang yang bernama Al-Azhari. An Abdul Razzaq an Ma'mar hatta wasala ila Ali ibn Abi Thalib. Dari Abdurrahman, dari Abdul Razzaq dari Ma'mar. Ma'mar bin Rashid. Abdul Razzaq As-Sunan, Ma'maraklaw. Abdul Razzaq bin Hamam As-Sunani, Ma'maraklaw. An Ma'mar dari Ma'mar hatta wasala fi ila Ali ibn Abi Thalib. Sampai sanadnya kepada Ali ibn Abi Thalib. Ya. Fasami Abi Yahya ibn Ma'in. Wa huwa imamun min a'immatil hadis. Yahya pun mendengar hadis tersebut dengan seksama. Dan dia ini seorang imam. Dari imam-imam ahli hadis. Bahkan termasuk Jahabil. Jihbit. Namaraklaw. Faqala. 6. Man hadal kazzab an Naisaburi. Siapa kazzab Naisaburi ini yang meriwayatkan hadis semacam ini? Langsung dikatakan. Siapa kazzab Naisaburi? Yang dimaksud adalah Al-Azhari ini. Namaraklaw. Padahal Al-Azhari sendiri itu berada di depannya. Sedang duduk bermasjid sama dia. Nawaraklaw. Sekali lagi entah merahmu kemujian al-Baraklaw. Ya. Wakana hadan Naisaburi jalisan. Dalam keadaan Naisaburi ini masih duduk di hadapannya. Fakuala ana ya imam. Ya. Saya yang meriwayatkan hadis ini. Nawar. Ya. Fanadhar ilaihi. Ibn Ma'in. Ibn Ma'in pun perhatikan Amarakulah Al-Azhari. Dan Ibn Ma'in tahu. Al-Azhari ini termasuk rawi yang sih. Yang siqah. Faqala. Namarakulah fikum. Amma anta. Kalau kamu namarakulah fikum. Falaysa bikadzab. Kamu ini enggak pendustan Amarakulah fikum. Kemudian Ibn Ma'in mengatakan. Amman haddasta. Dari mana engkau meribatkan di sini? Qala. An Abdul Razzaq ibn Hammam. Qala Yahya. Yahya mengatakan. Siqotun. Oh Abdul Razzaq siqon. Amarakulafik. Dan lagi. Aman dari siapa lagi? Ya. Qala. An Ma'mar. Namarakulafikum. Maka Namarakulafikum. Abdul Razzaq mengatakan. Siqoh. Namarakulafikum. Sampai. Ya. Kepada. Ali bin Amarakulafikum. Ali bin Abi Thalib. Kami bertentah mukmujan para kalafikum. Fakala Yahya ibn Ma'in hadal hadis ruwatu siqat, lakinnahu laysa min hadisin Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini amarakullah rawi rawinya siqah, tapi bukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena isinya amarakullah fikum musatimun an ala qawaid apa ala qawaid al muttarid syariah. Menyelisih bertentangan dengan kaidah yang baku dalam syariat sehingga enggak diterima hadisnya. Sekali lagi entah marah mukmin barakallahu fikum. Nah, sebaliknya hadis itu dhaif na barakallahu sanadnya dhaif na barakallahu fikum. Tapi rahman Allah mukmin barakallahu fikum sesuai dengan kaidah syariat yang baku. Maka dipakai na barakallahu fikum dengan tanpa meyakini hadis itu dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ini yang telah mengemukakan para kelafikum. Ya, dalam hadis ini namun disebutkan tiga hal. Ya. Disebutkan tiga hal yang padanya ada berkah. Ya, Ya kan fitnah marah kemudian para kalaf. Yang pertama, ya, al-bay'u li-ajalin. Al-bay'u li-ajalin. Jual beli sistem tunda. Nama raklaf. Wahada yashmal ta'jilus saman wa ta'jilul musman. Sekali lagi ya, ta'jilus saman wa ta'jilul musman. Misal, contoh ta'jilus saman, aku saya katakan, bi'tu 'alaika hadza ad-dar fi asrati alafin mu'ajjalatan ila sana. Nawarakallah. Aku jual rumah saya, nawarakallah fikum, kepadamu seharga 10.000. Ya, 10.000. Mungkin real fi ya, nawarakallah fikum, 10.000 real nawarakallah fikum. Ya, ditunda sampai setahun. Ya. Makanya nawarakallah fikum ada apa? Ada berkah. Ini contoh ta'jilus saman nawarakallah. Ya, maka kalau ini nawarakallahu fikum betul na'am baik diajalin itu berkah, maka ini juga nawarakallahu fikum padanya ada berkah. Nanti akan disebut sisi berkahnya dari mana. Ikhwan fillah rahimakumullahu jami'an barakallahu. Yang kedua nawarakallahu fikum contoh ta'jilul musman nawarakallahu fikum. Ya, akul falah saya katakan kepada petani. Naam. Hadhihi mi'atu ala fitirham. Nah, ini ada nawarakallahu fikum 100.000 dirham misalnya nawarakallahu fikum. Atau 100.000 rupiah lah saya katakan. 100.000 rupiah nawarakallahu fikum. Nah, saya beli nanti ya 100 kilo nawarakallahu misalnya. Nah, misal tok nawar 100 kilo ya jagung misalnya. Dibayar nanti pas panen. Nawarakallahu fikum. Ya, dibayar nanti pas panen. Ini namanya nawar diserahkan barang itu pas panen nawarakallahu fikum. Maka ini namanya ta'jilul musman namanya. Ya. Ya qul fi rahmatillah wa rahmatullah. Ya qul fi tin. Nah, ini yang disebut di dalam syariat dengan istilah salam atau salam. Ya. Maka padanya ada berkah nawarakallahu. Ya kalau kita bahas marah kemudian para kelas. Nah, ya kalau fitin, terus kemudian sisi berkahnya nah para kelas fikum disebutkan. Nih, yang pertama, annahu la budda an yakuna fihi ziyadah. Mesti nah, menjual sistem tunda itu akan ada penambahan harga. Misalnya amarakoh, kalau sampean jual misalnya. Buku ini, contohnya buku ini. Buku ini kalau sampean cash, dijual cash amarakoh. Ya. Dan ini boleh amarakoh, boleh. Kalau ini fitnah marah mengkumujuan amarakoh, 100.000. Amarakoh. Ya. Kalau sampean jual sistem tunda, ya, 120.000. Nawarakallahu fikum. Enggak apa-apa. Yang semacam ini. Ini sisi berkahnya nawarakallahu fikum. Ya qul fitnah marahmukum jami'an. Kalau yang setuju lah, Mas. Ya qul fitnah marahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah. Dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin demikian. Ya, annahu la budda ay yakuna fi ziyadah. Ya. Kata beliau, "Fal lati yuba'u naqdan bi mi'atin idza bi'a mu'ajjalan." Saya kun bima'atin wa asroh. Nam. Fafihi ziyad. Ya, nawara kata beliri. Kalau dijual cash nawara kelawafikum, cuma 100 ya. Tapi ketika dijual nawara kelawafikum, tunda. Bisa dijual dengan 110 nawara kelawafikum. Ada tambahan kan? Ini. Ya, kalau diwetentah marah, kemudian nawara kelawafikum. Kemudian nawara kelawafikum, termasuk sisi berkahnya lagi, nawara kelawafikum, inna fihi rahatun lil mushtari. Kalau sampean ya kasihkan. Nah ini terkait dengan apa? Sampean ketika membeli barang, sampean kasih namarakallahu fikum harganya dulu, uangnya dulu, namarakallahu barangnya nanti. Orang yang beli itu tenang, kan itu ya? Tenang, pas tak bayar, pas gak mikir namarakallahu fikum. Gak mikir mana yang namor iki somben iki nama bayar pakai opo lo gak pakai karena sudah tiba sudah bayar. Paham ya? Sehingga ya kan dah marah mengucapkan barakallahu fikum. Ya sisi berkahnya namor itu ada dua sisi. Namor yang pertama wa junil ba'i. Nggih, itu sisi ditinjau dari sang penjual bi ziyadati tsaman dengan adanya penambahan harga. Namor fikum. Wajhun lil mustari dan sisi ditinjau dari namorok yang beli namorok lafikum nih bishulati def isaman dengan mudah dia bisa menyerahkan apa namorok lafikum harganya tadi namorok lafikum kalau lebih entah menjual namorok lafikum nih kenapa kaidahnya li anan nakt nih as'ab alal insani mil mu'ajjal namarakallahu fikum ya sekali fitnah marahmukmu dikarenakan amar cash itu lebih apa? Lebih sulit bagi seorang manusia daripada apa? Mu'ajjal. Nah ketika dia bisa cash namarakallahu fikum dan namarakallahu fikum barangnya tunda itu nam dia bisa istirahat namarakallahu fikum dari tanggungan membayar barang. Paham ya? Jadi situ namarakallahu fikum. Kharif fitnah majan barakallahu fikum. Wa ila yakun rahmakumullah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, berkah itu namarakallahu fikum. Ya, berkah itu adalah al-khairul katsir az-zabit namarakallahu fikum. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak yang tetap. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Itu berkah. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib al-Asfahani rahmatullahi yang namanya berkah itu adalah nah, warahmatullahi wabarakatuh. Subutul khairil ilahi fisyai. Demikian disebutkan oleh Ar-Raghib al-Asfahani rahmatullahi di dalam Mu'jam Mufradatil Quran nah, warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 54. Beliau mengatakan yang berkah itu adalah subutul khairil ilahi fi syai' nawarakallahu fikum. Yaitu tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya kan fitnah warahman warahmukum. Demikian nawarakallahu fikum pada apa? Pada al-muqarrabah nawarakallahu fikum. Juga terdapat berkah. Dari si ikhwan tetap warahmukum jalan warahmukum fikum. Dari si orang yang mengeluarkan modal. Namarakallahu. Dia bisa santai namarakallahu di rumah. Kalau dia sebagai seorang pengajar bisa ngajar ya. Nyantai namarakallahu. Kan ya. Kalau fitnah entah marhamakum syan barakallahu fikum. Jadi ketika nanti ya modalnya tadi ya menguntungkan ya dia dengan santai-santai dapat untungnya berkah. Kan ya. Ya kalau fitnah entah marhamakum. Juga dari sisi namarakallahu fikum orang yang menjalankan modalnya namarakallahu fikum. Ketika dia enggak punya modal, oh enggak bisa kerja, enggak ada modalnya. Nah, ketika ada modalnya, dia bisa kerja namarakallahu fikum. Sehingga bisa menguntungkan namarakallahu fikum keuntungan. Ya kan fitnah marahmukum jalan barakum. Demikian pula pada apa? Pada makanan bur besair yang dicampur atau beras ya, jelek dengan beras bagus dicampur. Ya. Ya kan fitnah marahmukum. Kalau sampai makan beras jelek tok, waduh masyaallah. Nih, rekoso. Namarakallahu fikum. Nih. Ya kan fitnah. Ketika dicampur namarakallahu fikum yang jelek tadi katut jadi enak. Berkah. Namarakallahu. Ya kan fitnah rahmanurrahim jalan barakallahu. Ini. Ya kan fitnah rahmanurrahim jalan barakallahu. Yang kedua. Yang bisa diambil namarakallahu faedah dari hadis ini namarakallahu fikum. Anal asya tatafawatu fi barakatiha wa khairiha. Anal asya tatafawatu fi barakatiha wa khairiha. Wa hadha amrun ma'lumun mudrakun bil hiss. Sesuatu itu berbeda-beda berkahnya dan kebaikannya. Nah, warakallahu fiik. Tukarifitnah warahmukum jalan warakallahu. Dan ini perkara yang diketahui dan bisa dirasakan ya, dalam kenyataan. Nah, warakallahu fiik. Tukarifitnah mujian warakallahu. Tukarifitnah warahmukum jalan. Faedah yang ketiga. Annahu yanbaghi al-bai' ila ajalin talaban lil barakah. Seyogianya bagi orang yang menjual barangnya sistem tunda pembayaran, hendaknya dia amarakallahu fikum nam meniatkan untuk mencari barakah. Nah, warakallahu. Ya kan bismillah warahmatullahi. Mencari barakah. Ya. Faida tamakkanal insanu min al-bai' ila ajrin kana dhalika khairan lahu min ayyafi'a bi naqdin. Maka jika memungkinkan bagi seorang untuk menjual barangnya sistem tunda, maka itu lebih baik bagi dia daripada dia itu jual cash na waraqah. Kata beliau begitu. Ini disebutkan amaraqah dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Sulaiman. Lakin lauba'a bi naqdin fala ba's. Kalau dijual cash enggak apa-apa. Nah, warakallahu fikum. Ya qadifitnah warakallahu fikum syabarak. Dan dikiaskan dengan hal ini, nah warakallahu fikum. Dikiaskan dengan ini, ta'jilul mahar fi nikah. Menunda 6 mahar dalam pernikahan. Nah, warakallahu fikum. Ya qadifitnah warakallahu fikum syabarak. Ya. Ta'jil mar fafihi barakatun aidan. Maka menunda mahar itu juga na barakallahu fikum terdapat berkah juga. Naam, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Antum bisa lihat itu na barakallahu. Bahkan beliau memberikan amarakallahu fikum pengarahan kalau seandainya misal bisa na barakallahu fikum sebagian dibayar cash, sebagian ditunda. Enggak apa-apa, lakukan. Na barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu. Nah, kemudian yang keempat, jawazul muqaradah. Bolehnya akad muqaradah. Wa innama minas safaqatil mubarakah. Naam. Maka sungguh naam barakallahu fikum, muqaradah ini termasuk naam kesepakatan yang berkah. Naam, membawa berkah. Dikuli sallallahu alaihi wasallam nawarakallahu fikum al-muqaradah. Tapi nawarakallahu tidak bisa dinisbatkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ba'is nawarakallahu. Baiklah, telah makmur. Kita melihat soniknya perbuatannya para sahabat. Banyak yang melakukan hal ini. Nawarakallahu. Dan nanti akan disebutkan diantaranya hadis ini. Hakim ini Hizam nawarakallahu fikum. Kemudian yang kelima, yang bisa diambil dari hadis ini adalah jawazu khaltus sa'ir bil bur lil bait. Bolehnya mencampur gandum yang kecil dengan gandum yang besar. Kalau gandum besar itu harganya lebih mahal. Nah, warakallahu fikum ya. Lebih mahal dan lebih bagus kualitasnya. Lebih enak gitu. Boleh na warakallahu fikum untuk dikonsumsi di rumah. Na warakallahu fikum. Ya. Wa inna fi dzalika barakatun. Pada yang demikian ada berkah. Na warakallahu. Yaitu sisi berkahnya apa? Dari mana? Ketika sesuatu yang enggak enak dicampur yang enak, na warakallahu fikum, katut enak, na warakallahu fikum ya. Maka sama seperti itu. Ada antum punya beras. Beras namar kualitas namar selepan dengan beras yang kualitas premium. Nah, harganya cukup fantastis bedanya ya namar kalau beras kualitas selepan Amarokulah Fikum cuma 9.000, 9.500. Nah, Amarokulah Fikum yang premium bisa 13.000, 14.000. Nah, Amarokulah Fikum kautnya berapa? Bisa 5.000. Nah, Amarokulah Fikum. Tapi kalau antum campur, nah, Amarokulah Fikum 50-50 itu rasanya seperti rasa premium. Nah, Amarokulah Fikum. Coba aja, nah, Amarokulah Fikum. Itu berkahnya. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Nah. Hendaknya dijauhi tindakan pencampuran ini ketika barakallahu fikum hendak dijual. Kata Rasul ketika disebutkan itu amarakallahu fikum. Nah, lil bait la lil bait. Nah, amarakallahu fikum. Untuk dikonsumsi di rumah bukan untuk dijual. Kenapa ya khawatirahmukumullah? Kalau itu dijual, itu akan menimbulkan keraguan-raguan pada orang yang beli. Iya kan? Sekali lagi tentang amarakallahu. Ini yang banyak yang bagus apa yang jelek ya? Iya kan? Jangan-jangan yang banyak yang jelek amarakallahu, kan gitu ya. Makanya amarakallahu harus diperjelas ketika dijual. Amarakallahu. Ya qul bismillah marhamakumujan barakallahu. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Intinya amarakallahu fikum, ya aqdul qirab. Ya juz boleh. Amarakallahu. Paham ya? Apa itu qirat? Yaitu daf'u na'warakallahu fikum. Qirat adalah na'warakallahu fikum daf'u malin liman ya'malu fihi bi juz'in musya'in ma'lumin min rub'hihi. Gitu ya. Yaitu menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakannya sebagai modal na'warakallahu fikum dengan perjanjian bagi hasil dari keuntungan yang masih global dengan ketentuan yang disepakati yang jelas. Jelas ya? Ya kan ibit mbah marahmukum syan barakallahu fikum. Maka syaratnya untuk na'am barakallahu fikum qirat itu pada musya'in ma'lumin min rubhi. Na'am barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Naqtasi bi'adal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضل حفظكم السلام عليكم ورحمة الله Al-Afi.